السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأمم وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين عزكم الله، معاشر المسلمين، sidang salat maghrib yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala macam karunia, atas segala macam rahmat, atas segala macam nikmat, hidayah, taufik yang selalu Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada maghrib yang bahagia ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan yang namanya jatah umur kepada kita, untuk kita terus beribadah kepadanya, untuk kita terus menjalankan sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk tidak menyia-nyiakan amanah yang Allah berikan kepada kita semua. Menjadi kewajiban bagi kita untuk tidak lalai dari yang namanya satu amanah yang sangat besar, luar biasa, yang Allah embankan kepada kita semua. Yang amanah ini ditawarkan oleh makhluk Allah yang sangat luar biasa, gunung, bumi, dan juga langit. Tapi mereka menolak untuk mengemban amanah ini, amanatul din, amanah agama ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, juga beserta umatnya yang mengikutinya sampai akhir zaman. Ikhwan fil din, hafizakumullah, melanjutkan kajian kita tentang kitab Ad-Da'wah wad-Dawa' karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala, masih tentang bab doa. Kemarin telah kita bahas tentang awqat istijabati du'a, waktu-waktu di mana Allah Azza wa Jalla akan ijabah seseorang, di antara waktu-waktu yang baik ketika kita berdoa kepada Allah, maka waktu-waktu tersebut adalah waktu yang terbaik ketika seseorang berdoa pada waktu-waktu tersebut, waktu-waktu ijabah, waktu-waktu ijabah. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di sini ada beberapa waktu. Kemarin yang Anda sebutkan sekitar ada 10, ya, betul? Hah? Benar? Yang mencatat? Anda tulis di sini 10, nih. Biasanya Anda sebutkan biasanya 10-10 ini. Baik, berarti 3 sebutkan. Dari waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, 3 sebutkan. Kemana Anda telah sebutkan? Waktu sujud, ketika seseorang dalam keadaan sujud dalam salatnya. Antara azan dan iqamah. Kemudian, sepertiga malam terakhir, ketika Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Ketika hujan turun, yunzilul ghaiz. Kemudian, hari Jumat khilaf di situ, ada yang anak jelaskan kemana kan, tapi lebih banyak ulama yang mengambil mana pada waktu asar sampai terbenamnya pada hari, 5 waktu, sedikit waktu di hari Jumat, 6 entah hari Rabu pada zuhur sampai asar, 7 Lailatul Qadar, 8 akhir tidur di kulit sekolah, ketika di duhur apa setiap salat sebelum apa sebelum kita salam yang wajib mengatakan seperti itu. Kemudian 9 ketika sakit umrah dan lainnya bapak, masya Allah, ketika sakit. Kemudian apa ketiga safar. Mana sebutkan safar? Ada 10 mana yang sebutkan? Ketika saum, ketika berpuasa. Kemudian indan nida, ketika azan berkumandang. Jadi ada dua, ada azan berkumandang, ada antara azan dan iqamah. Dua-duanya dalilnya indan nida, kemudian bainal azan wal iqamah. Dua-duanya termasuk waktu yang diijab. Ada banyak Masya Allah, Bapak Syekh Jibrin sampai menulis ada sekitar 60-70 Masya Allah. Tapi beliau menggabungkan antara waktu dan tempat. Karena ada waktu yang diijabah, kemudian ada tempat-tempat yang diijabah. Contoh di tempat yang karena ini mu'tazam. Apa itu mu'tazam? Tempat di mana ketika seseorang berdoa di tempat tersebut, maka insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan kabulkan. Di antaranya mu'tazam. Apa itu mu'tazam? Mu'tazam. Antara Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah kecil remaja. Hanya bisa muat mungkin 2-3 orang, 2 orang lah kalau badannya gede, kalau kecil 3 orang. Antara Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah, itu namanya mu'tazam. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, tidaklah aku menempelkan badanku semuanya karena sunnah seperti itu. Menempelkan semuanya kecuali Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doaku ketika aku berdoa di dalam. Dan masih banyak lagi waktu-waktu yang dijabal Allah Azza wa Jalla ketika waktu tersebut. Itu diantara, kemarin kita bahaskan, diantara adab di dalam berdoa. Diantara adab dalam berdoa. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebutkan, al-ilha'u fi du'a. Ilha itu memelas ketika berdoa, benar-benar merengek ketika berdoa. Kemudian yang kedua apa? Tidak terburu-buru. Isti'jal, tidak terburu-buru mengharapkan doa di kabulkan, yang akhirnya dirinya akan meninggalkan apa? Akan meninggalkan doa, tidak terburu-buru, yang akhirnya sebenarnya ujungnya yang paling penting itu. Terburu-burunya mungkin banyak seseorang yang terburu-buru ketika berdoa ingin segera cepat. Bukan itu yang sebenarnya yang paling penting. Tapi ketika seseorang terburu-buru, yang akan menyebabkan dirinya nanti akan meninggalkan perbuatan doa itu sendiri kalau doanya tidak diijabah. Istighfar fi du'a. Kemudian yang ketiga, mencari waktu-waktu yang diijabah. Waktu-waktu yang kemarin telah kita sebutkan. Sekarang kita teruskan dengan adab yang lain dari adab berdoa itu sendiri. Karena ambil dari kitab yang lain, yaitu diantara Al-Bahraq, Zuhdi, Warqa'i. Di antara adab dalam berdoa, an yajzima bidu'ai wa yuqanu bil ijabati wa yasduqu raja'uhu fihi. Hendaklah seseorang benar-benar mempunyai keyakinan dan kemantapan yang kuat ketika seseorang berdoa, maka dia harus yakin doanya pasti akan dijawab sama Allah. Doanya apa? Akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "La yaqul ahadukum idza da'a Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma ighfir, Allahumma arhamni in syi'ta." Liya'zim al-mas'alata fa innahu la mukriha lahu. Janganlah di antara kalian ketika berdoa mengatakan Allahumma firli in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Hendaklah apa? Liya'zim al-mas'alah. Hendaklah kalian benar-benar memantapkan, meyakinkan di dalam masalah ketika kita berdoa. Fa innahu la mukriha lahu, karena Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah ada yang bisa memaksa Allah dalam perbuatannya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, seseorang ketika berdoa kepada Allah, maka dirinya harus yakin bahwa doanya insyaallah taala akan dijawab oleh Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain? Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan engkau yakin bahwa doamu akan diijabah oleh Allah. Fa inna Allah la yastajibu min qalbin ghafilin lahu. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengijabah doa seseorang dalam keadaan lalai dan lupa. Dalam keadaan lalai dan lupa. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, kita adalah abdullah. Kita adalah hambanya Allah, budaknya Allah. Dan tuannya adalah Allah, sang khalik. Pemilik jasad kita hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba, seorang budak meminta kepada tuannya, meminta kepada sang khalik, maka harus ada adab-adabnya kan. Kalian selain menyebutkan panjang lebar ke masalah doa ini, ya kan, harus ada adab-adabnya ketika seseorang hamba meminta kepada Tuhannya. Walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya, Allah tabaraka wa ta'ala juga membuat aturannya sendiri ketika seseorang berdoa kepadanya, maka harus memenuhi yang namanya adab-adab di dalam berdoa. Di antaranya ini, apakah mungkin kita mengharapkan sesuatu bantuan misalnya sama orang, kemudian kita nggak yakin orang ini belum tentu bisa nerima, belum tentu bisa bantu ana nih. Kemudian dia ngomongnya, iya enaknya aja kalian, ya bisa bantu silakan, gua nggak, yaudah nggak apa-apa deh, jalan. Gimana gitu? Nggak mungkin, apalagi seseorang tersebut benar-benar berharap akan bantuan sama orang ini. Gimana ketika dia minta? Luar biasa, masya Allah. Oleh karena itu para ulama mengatakan apa? Kalau seseorang berdoa, maka anggaplah dirimu seperti seseorang yang berada di tengah lautan yang hanya engkau berpegang dengan yang namanya apa kayu yang mengapung-apung. Engkau berdoa kepada Allah seperti itu. Bagaimana doanya? Masya Allah. Kalau kita jadikan doa kita seperti itu, setiap kita doa seperti seseorang yang terapung-apung di tengah lautan. Na'udzubillah, misalnya kapalnya karam. Kemudian orang tersebut selamat, cuma ada kayu saja. Dia apa? Berpelukan dengan yang namanya kayu itu saja. Bagaimana doanya, Allah? Subhanallah. Luar biasa kalau para ulama menggambarkan tentang masalah keyakinan ketika seseorang apa? Ketika seseorang berdoa kepada Allah, yakin. Oleh karena itu, Syekh di sini mengatakan, qala Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah mengatakan, la yamna'na ahadukum min ad-du'a ma ya'lamu min nafsihi. Jangan kalian halangi diri kalian dari sendiri yang namanya doa. Kalian halangi dari diri kalian sendiri. Fa inna Allah ajaba du'a syarrul khalq iblis. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengijabah doa syarrul khalq. Mengijabah doa makhluk yang paling terburuk di muka bumi, yang Allah Azza wa Jalla laknat dirinya sampai hari kiamat. Siapa mereka? Siapa dia? Iblis. Bayangkan itu, doa syarrul khalq iblis. Doanya, permintaan iblis la'natullah alaih. Permintaannya makhluk yang sudah Allah cabut rahmat dari dirinya. La'nat itu at-tard an rahmatillah. Dicabut yang namanya rahmat dari orang tersebut. Ini rahmat Allah sudah dicabut oleh makhluk ini. Tapi Allah Azza wa Jalla kabulkan permintaannya dalam surat Al-Hijr. Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Qala, iblis berkata kepada Allah, qala fa'anzirni ila yawmi yub'atsun. Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'atsun. Rabbi, wahai Tuhanku, karena engkau telah menjadikan diriku termasuk makhluk yang terlaknat sampai yaumul qiyamah, fa'anzirni ila yawmi yub'atsun. Maka tangguhkan umurku sampai namanya hari berbangkit nanti. Ini permintaan bukan? Permohonan iblis bukan? Doa iblis bukan? Ya, ikhwan, subhanallah. Kalau antum benar-benar, kalau kita mau tadabburi benar-benar ayat ini, kita akan benar-benar menemukan sesuatu yang sangat ajaib dan ujub luar biasa. Bagaimana syarrul khalq, bagaimana rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah benar-benar meliputi seluruh makhluknya. Iblis laknatullah alaih meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar ditangguhkan permohonannya sampai yaumul qiyamah. Padahal dirinya termasuk orang makhluk yang sudah dilaknat kepada Allah. Apa kata Allah? Qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Engkau termasuk ke dalam golongan yang ditangguhkan sampai umurmu nanti di yaumul qiyamah. Allah Akbar. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, adab yang selanjutnya ini, adab yang keberapa ini? Kok kedua? Adab berapa ini? Yang pertama tadi apa? Al-ilha, merengek, memelas ketika berdoa. Yang kedua, tidak terburu-buru sehingga meninggalkan doa. Yang ketiga, mencari waktu-waktu ijabah. Berarti ini yang keempat. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita harus yakin doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita punya satu zat, satu khaliq yang sami'un mujib, yang selalu mendengar rintihan hambanya, yang selalu mengijabah doa hambanya selama doanya tidak melenceng dari kaidah-kaidah yang Allah dan Rasulnya telah tentukan. Oleh karena itu, ikhwan fil din azakumullah, sangat naif ketika seseorang berkata, ana hamba yang banyak dosa, oleh karena itu ana minta doa kepada yang namanya ahlu kubur ini nih. Supaya ahlu kubur ini kan orang soleh. Ahlu kubur yang punya sahib kubur ini orang soleh. Oleh karena itu anak meminta kepada dia supaya dia yang doa sama Allah. Ini bagaimana ini Masya Allah? Orang yang hidup meminta kepada orang yang apa? Yang mati Masya Allah. Yang kata Allah Azza wa Jalla apa? La yusna. Diri ini tidak bisa mendengar Masya Allah. Kalaupun bisa mendengar, tidak bisa memberikan manfaat. Masya Allah. Oleh karena itu, ikhwan fi din azakumullah, yang namanya aqidah, yang namanya keyakinan, bisa menutupi yang namanya akal seseorang, akal sehatnya seseorang, ketika akidah tersebut melenceng dari syariat Islam, syariat yang benar. Lihat bagaimana akal seseorang tertutupi dengan yang namanya tadi. Orang yang hidup meminta kepada orang yang mati. Padahal orang yang mati lebih membutuhkan doa daripada orang yang hidup. Lihat bagaimana seseorang yang inqata amalu illa min salah. Seseorang yang meninggal, kemudian terputus semua amalnya kecuali apa? Tiga. Di antaranya apa? Doa anak yang saleh yada'ulah. Doa'un waladun saleh yada'ulah. Doa anak yang saleh yang mendoakan orang perempuan. Bagaimana ketika seseorang meminta kepada seseorang yang tidak bisa memberikan manfaat atau menolak mazharat apapun alasannya. Apapun alasannya. Setiap dari diri kita enggak mungkin lepas dari yang namanya dosa ya. Abadan. Siapapun. Karena kita bukan Nabi dan Rasul yang maksum. Karena kita bukan yang namanya seorang yang Allah utus ke muka bumi ini menjadi Nabi dan Rasul yang memang Allah jaga. Ketika mereka salah, maka langsung Allah Azza wa Jalla tegur dari langit. Jadi yang namanya maksum bukan enggak pernah salah. Salah itu, Tuhan. Yang namanya maksum ketika Nabi dan Rasul ini salah, langsung turun apa? Teguran dari langit, dari Allah Azza wa Jalla. Kita bukan Nabi dan Rasul. Kita manusia yang penuh dengan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti melakukan dosa dan kesalahan. Lihat kata-katanya khata'un. Dalam bahasa Arab, kata-kata khata' itu beda sama kata-kata khati. Kalau Anda salah, oh Anda salah nih, Anda khati. Anta khati. Satu kali berbuat salah. Tapi kalau khata'un sighah mubalaghah. Sifat mubalaghah yang artinya senantiasa melakukan kesalahan, senantiasa berdosa. Ini sifat lazimah kata para ulama ikhwan. Suatu sifat yang pasti melekat bagi manusia, siapapun manusianya, kecuali Nabi dan Rasul. Yang pasti melekat dalam diri manusia, itu yang namanya dosa dan kesalahan. Tapi hadis ini enggak berhenti sampai situ, alhamdulillah. Ada lanjutannya yang menggembirakan diri kita Masya Allah sebagai hamba Allah. Apa itu? Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dosa, langsung ingat kepada Allah, langsung kembali kepada Allah. Oleh karena itu, al-Imam sahabat Hasan ibn Ali ketika menafsirkan firman Allah di dalam surah Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Perbuatan mereka telah menutupi hati mereka. Perbuatan mereka telah mengunci hati, mengunci mati hati mereka. Apa kata sahabat Hasan ibn Ali ini? Apa yang dimaksud dari sini adalah seseorang yang berbuat dosa di atas dosa. Apa maksudnya? Ketika seseorang melakukan dosa dan kesalahan, maka dirinya bukan langsung taubat kepada Allah. Dirinya bukan langsung ingat kepada Allah. Dirinya bukan langsung ingat kepada ancaman Allah, kepada siksa Allah, kepada keagungan dan kebesaran Allah, bukan. Tapi dirinya melanjutkan perbuatan dosanya dengan perbuatan apa? Dosa lagi, terus seperti itu. Yang akhirnya menyebabkan hati mereka, Allah Azza wa Jalla kunci mati. Ram, ada gemboknya, ada kuncinya. Yang menyebabkan hati mereka, na'udzubillah, menjadi qalbun mayyit, hati yang mati. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mensifati di antara sifat-sifat orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 135 apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Apa selanjutnya? Zakarullah. Subhanallah. Dan orang-orang yang ketika berbuat fahisyah, berbuat perbuatan keji, aw zalamu anfusahum anfusahum atau membalimi diri mereka sendiri. Masya Allah. Apa yang Allah lanjutkan ayatnya? Zakarullah. Maka dia langsung ingat kepada Allah Taala. Ketika dirinya terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan, terjatuh dalam perbuatan durhaka kepada Allah, Allah mengatakan zakarullah. Dia langsung ingat kepada Allah. Ingat apa? Ingat tentang keagungan Allah. Ingat tentang kebesaran Allah. Ingat tentang siksa dan ancaman Allah. Ya Allah, kirim. Ini ayat yang sangat luar biasa, ikhwan. Lihat, ini di antara sifat orang yang bertakwa. Apakah kita termasuk golongan yang dimaksud atau tidak, ikhwan? Ketika kita melakukan suatu kedurhakaan, suatu perbuatan yang di luar dari yang namanya ranah-ranah syariat Islam, apakah hati ini benar-benar tersayat dari yang namanya luka-luka maksiat itu atau tidak? Kalau ketika kita melakukan perbuatan kesalahan, dosa dan maksiat, kemudian kita zakarullah, Allah katakan, Allah zakarullah, dia langsung ingat kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, kemudian langsung istighfar meminta ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak yusir, tidak terus menerus dalam perbuatan dosa tersebut. Walaupun dia ketahui. Dia tidak ikhwan ya Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan di situ sifat orang-orang yang bertakwa di antaranya ketika dia berbuat dosa dan kemaksiatan. Zakarullah, Allah katakan. Dia langsung ingat kepada kebesaran dan keagungan Allah. Lihat diri kita, ikhwan. Apakah ketika kita berbuat kemaksiatan? Apakah diri kita ketika buat yang namanya kedurhakaan kepada Allah? Hati ini tenang luar biasa. Tidak ada yang namanya ingat kepada Allah. Tidak ada yang namanya rasa takut kepada Allah. Tidak ada yang namanya rasa malu kepada Allah. Tidak ada yang namanya mengingat kebesaran dan keagungan Allah. Sehingga menyebabkan hati ini benar-benar tidak ada melukai dari luka-luka kemaksiatan dalam hati ini. Yang menyebabkan hati ini terlalu sakit, na'udzubillah. Kemudian menyebabkan hati ini mati, na'udzubillah. Kalla bal ra'an ala qulubihim ma kanu yaksibun. Orang-orang yang mempunyai sifat takwa kepada Allah adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Bukan orang yang tidak berbuat kesalahan. Tidak, ikhwan. Bukan orang yang tidak mempunyai dosa dan kemaksiatan. Tidak, sama sekali. Karena kita manusia. Sebuah sifat yang pasti ada dalam diri kita yang namanya dosa dan kesalahan. Tapi orang yang bertakwa adalah ketika dirinya salah, dia tahu. Kemudian hatinya gundah ketika dia berbuat kesalahan tersebut. Kemudian dia langsung kembali kepada Allah. Dia langsung kembali taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kemudian tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut. Sehingga dirinya kembali, hatinya kembali cerah. InsyaAllah ta'ala termasuk orang-orang yang mendapatkan qalbun salim. Bukan yang namanya orang mendapatkan hati yang mayyit. Orang yang mempunyai dosa pasti, dan itu mungkin tidak pernah mungkin. Maka ketika dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, masya Allah. Betapa banyak orang-orang yang ketika dia punya dosa dulu, baru ternyata dia bisa menikmati nikmatnya itu untuk apa? Nikmatnya beribadah kepada Allah. Lihat bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, bisa jadi seseorang yang melakukan kesalahan, melakukan kedurhakaan, kata Ibnu Qayyim, ternyata dirinya nanti Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya, bisa jadi seseorang yang melakukan amal ketaatan, tapi nanti akhirnya Allah Azza wa Jalla masukkan di dalam nerakanya Allah. Kenapa bisa seperti itu? Hati-hati, jangan salah tafsirkan seperti ini. Apa kata Imam Qayyim? Ketika seseorang melakukan kesalahan, kemaksiatan, kedurhakaan, dirinya tahu itu perbuatan salah. Dirinya tahu itu perbuatan dosa. Dirinya tahu itu perbuatan yang bisa merusak agamanya. Sehingga hatinya hancur, masya Allah, yang akan mendorongnya untuk istighfar dan taubat kepada Allah. Dengan istighfar dan taubatnya kepada Allah, Allah masukkan dia dalam surganya Allah. Dan sebaliknya, ketika seseorang melakukan amal ketaatan, amal apapun itu, amal ibadah, kemudian melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya, siapapun, hati-hati ikhwan, siapapun, hatta kita sudah kenal sunnah, masya Allah, alhamdulillah, tapi ketika kita melihat orang lain lebih rendah daripada kita, hati-hati. Ini yang namanya al-kibur batarul haq wa ghadbun nas. Yang namanya sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Kemudian meremehkan orang lain. Ketika kita tahu akan kebenaran, kita tahu akan sunnah, alhamdulillah, masya Allah. Tapi kemudian dengan itu Allah Azza wa Jalla berikan yang namanya ada secercah sedikit saja kesombongan, keangkuhan, keujuban dalam hati kita, bisa jadi dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla masukkan kita dalam neraka yang na'udzubillah. Maka itu jangan berbangga dengan yang namanya amalan yang telah kita perbuat, ya kan? Jangan berbangga, subhanallah. Orang yang beriman adalah orang yang selalu merasa kurang dari amal solehnya. Orang yang selalu merasa kurang dari taubat dan istighfarnya. Ini orang yang hati yang selamat, Masya Allah. Sehingga dirinya tidak merasa puas dari amal perbuatan solehnya. Terus akan mengejar yang namanya apa? Mengejar yang namanya rahmat dan ridha Allah. Dengan amal solehnya dia perbanyak. Dia, dengan amal solehnya dia benar-benar dia jadikan kualitas yang sangat luar biasa dalam amal solehnya tersebut. Oleh karena itu, ikhwan fil din, azakumullah, ketika kita berdoa kepada Allah, yakinlah Allah Azza wa Jalla akan ijabah doa kita. Seperti tadi Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, iblis saja bisa Allah ijabah doanya, bagaimana seorang muslim. Bagaimana seorang muslim yang bangun di tengah malam, dia cari waktu-waktu ijabahnya, kemudian dia sholat, kemudian dia minta ampun kepada Allah, istighfar dan taubat, kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit sambil air matanya menetes. Bukankah ini Allah Azza wa Jalla lebih pantas untuk mengabulkannya daripada syarul khalq, daripada iblis itu sendiri. Itu yang keempat dari adab berdoa, yaitu an yajzima bidu'a wa yuqada bil ijabah. Hendaklah kalian memantapkan dan juga meyakin benar-benar doa kalian akan diijabah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang kelima, khafd as-sawt bainal makhafatah wal jahl wal istikana wal inkisar wa idharu faqri wal hajah. Melirihkan suara, melembutkan suara, khafd as-sawt, merendahkan suara antara yang kencang dan juga tidak kedengaran. Jadi jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu benar-benar sih enggak sampai enggak kedengaran sama sekali gitu. Jadi khafdus shaut di sini maksudnya bainal mukhafa wal jahr. Antara yang namanya menjaharkan, mengencangkan suaranya dan antara apa? Melirihkan benar-benar enggak kedengaran suaranya. Jadi di tengah-tengah khafd. Kemudian apa? Wal istikana wal inkisar wa izharul faqri wal haja. Kemudian menjadikan hati kita benar-benar butuh akan Allah, kefakiran. Menunjukkan bahwa hati kita, diri kita benar-benar butuh sama Allah. Seperti seseorang yang berbuat tadi, berbuat dosa, kemudian dia tahu tidak ada zat yang bisa mengampuni kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka hatinya hancur, kemudian dia butuh benar-benar akan rahmat dan karunia Allah. Sehingga doanya sangat luar biasa pada saat ini. Allah, dari hadis Aisyah, radhiyallahu ta'ala anha berkata, wala tajhar bi salatika wala takhafit, dalam surah Al-Isra ya kan, wala tajhar bi salatika wala takhafit biha, dan janganlah kalian menjaharkan dari salat kalian, maksudnya suaranya, wala takhafit biha, dan juga jangan kalian apa, benar-benar menghilangkan, melirikkan benar-benar dari suara kalian. Hai, maksud dari sini apa? Bi du'aika, maksudnya dari doanya. Jadi maksud dari kata-kata salatika di sini adalah bi du'aika, jangan kalian mengencangkan suara dengan kencang yang enggak ada aturannya, ataupun benar-benar jangan apa? Jangan menghilangkan, benar-benar hilang dari suara kalian. Tapi benar-benar khafd, benar-benar melirihkan sedikit saja apa? Yang sebatas apa? Sebatas telinga ini mendengar, diri kita mendengar. Itu sebatasnya. Jangan sampai juga ketika lagi ramai kemudian mengganggu orang lain. Qala Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari berkata, "Qadimna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Falamma da'una minal Madinah kabbar kabbar. Maka ketika kami mendekat dari yang namanya kota Madinah dari perjalanan pulang, kabbara kabbara nas wa rafa'a aswatahum. Mereka bertakbir dengan kencang, dengan suara yang kencang luar biasa. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menasihati mereka semua. Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum ay irfaqu biha wasfadu aswatikum, kasihanilah diri kalian wahai manusia. Yani maksudnya apa? Irfaqu biha wasfadu ala aswatikum, kata ulama tafsir mengatakan ulama mengatakan irfaqu biha, kecilkan diri kalian, kemudian ikhfadu, rendahkanlah suara kalian, jangan apa? Jangan kencang luar biasa. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli lagi tidak terlihat, lagi tidak ada, maksudnya ghaib tidak ada. Karena kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli lagi enggak ada. Walakin tad'una samian basira, karena tadi kalian berdoa dengan yang namanya zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Oleh karena itu ikhwan fiddin, azizullah, hadis ini benar-benar menjadi hujjah yang sangat kuat bagi orang-orang yang berdoa ataupun berzikir dengan suara yang lantang luar biasa, masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan jelas, masya Allah, ketika para sahabatnya kabar bertakbir dengan suara kencang, kemudian tasbih dengan suara yang kencang luar biasa, Rasulullah SAW melarang hal-hal tersebut. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli lagi tidak ada, tapi kalian berdoa dengan nama zat sami'an basira, Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Oleh karena itu irfaqu wa ikhfadu aswatikum, maka pelankanlah, lirikanlah yang namanya suara-suara kalian, jangan terlalu erat, jangan terlalu kencang. Jadi kita lihat masya Allah, kita banyak kaum muslimin sekarang yang khilaf sunnah tentang masalah ini, kita banyak kaum muslimin yang menyelisihi sunnah nabinya sendiri dalam masalah ini, masya Allah. Kalau yang namanya rumah seseorang sudah di pinggir masjid, samping masjid, itu harganya terus turun, masya Allah. Benar ya, Pak? Sahih, ngomong. Karena kalau saya jauh-jauh, rumah mana, masya Allah. Masya Allah. Ketika yang namanya sudah di samping masjid, itu turun terus rumahnya, masya Allah. Apalagi corong, apa, corong masjidnya ada sampai ke? Sampai ke rumah, subhanallah, ilhamim. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi kali. Allah SWT. Lihat, subhanallah. Benar kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika satu sunnah hilang, maka satu bid'ah pasti akan muncul. Subhanallah. Bagaimana alimnya, bagaimana baharnya ilmu Ibn Abbas luar biasa. Satu sunnah hilang, maka satu bid'ah pasti akan muncul. Satu apa? Satu bid'ah pasti akan muncul. Kalau banyak orang-orang yang menghilangkan sunnah Rasulullah SAW berdoa ketika antara azan dan iqamah diganti dengan apa? Dengan bersalawat, dengan ab, dengan ini, dengan itu. Yang bacaannya, kita gak tahu dibaca apa ini, masya Allah. Nah, dengerin, tapi dengerin, apa ini artinya, masya Allah. Gak ketemu. Ya, satu sunnah hilang, maka satu bid'ah pasti akan muncul. Oleh karena itu, ikhwan fil din, azakumullah. Orang-orang yang berdoa seperti, mengencangkan suara seperti itu, maka pada hakikatnya dirinya telah menyelisihi sunnah Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sunnah nabinya sendiri. Yang mengatakan bahwa yang namanya seseorang berdoa, maka jangan apa? Jangan kencang ketika dia berdoa. Lihatlah bagaimana Nabi Zakaria ketika dia berdoa di dalam surat Maryam. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, subhanallah. Dan ingatlah ketika Nabi Zakaria nada rabbahu, manggil Tuhannya. Dalam apa? Khafiyya. Khafiyya dalam yang namanya suara yang lirih, yang lembut. Bukan suara yang mengencangkan luar biasa, tapi suara yang lembut. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Al-A'raf, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru', dengan merendahkan dirimu. Kemudian wa khufya, dengan suara yang lirih, yang lembut. Yang tadi anak katakan, jangan kencang dan juga jangan sampai hilang. Benar-benar di tengah, wasat, tengah-tengah. Ini apa? Ini adab yang selanjutnya, yaitu khafdhu shawt baina al-makhafati wal-jahr, yaitu melirihkan suara antara tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu hilang. Itu yang keberapa? Yang kelima, yang keenam. An yaftatiha ad-du'a bihamdillahi ta'ala wa sana'u 'alaihi bi asma'ihi wa sifatihi. Hendaklah membuka doa itu dengan memuji Allah, dengan menyanjung Allah, kemudian dengan nama-namanya dan sifat-sifat yang maha indah. An yaftatiha ad-du'a bihamdillahi ta'ala wa sana'u 'alaihi. Hendaklah kalian membuka doa kalian sebelum kalian masuk ke dalam inti dari doa, sebelumnya memuji Allah, kemudian menyanjung Allah, kemudian menyebutkan yang namanya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena kita dibolehkan tawassul dengan nama dan sifat Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Azza wa Jalla mempunyai namanya, nama-namanya yang maha indah, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-namanya. Ya mujib istajib du'ana, wahai yang ijabahkan doa, ijabahkanlah doaku, kabulkanlah doaku. Ya ghaffar ya ghafur ighfirli, wahai yang maha mengampuni, ampunilah aku. Ya karim ikramni, akrimni, wahai yang maha mulia, muliakanlah diriku. Ya tawwab tub alayya, wahai yang maha menerima taubat, terimalah taubatku. Ya rahman ya hamni, wahai yang maha pengasih, maka kasihilah diriku. Terus, karena ada banyak nama-nama dan sifat Allah. Ada berapa nama-nama dan sifat Allah? 99? Ada berapa nama-nama dan sifat Allah? 99. Banyak deh pokoknya, Pak. Banyak, Masya Allah. Nanti insya Allah, Pak, dapat ada sesi pertanyaan, insya Allah. Sedikit lagi, insya Allah, sebentar lagi. Mustafa, Masya Allah. Nanti insya Allah kita jawab, insya Allah. Sebentar lagi, dikit lagi, Pak. Satu lagi tanggung. Nama-nama dan sifat Allah adalah tidak terhitung, Irfan. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu tentang jumlahnya. Hadis tentang namanya walillah, innallaha 99 atau innallaha 99 isman, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mempunyai 99 nama. Faman ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Hadis ini tidak memberikan pembatasan, kata para ulama. Hadis ini tidak memberikan batasan bahwa nama Allah hanya 99, tidak. Tapi di sini menunjukkan kalau kita menghitung yang 99 itu, ahsaha di sini panjang sebenarnya, bukan cuma menghitung aja. Tapi kita tahu ilmunya, kita amalkan, kita konsekuensinya, kita tahu, baru termasuk yang namanya ahsaha. Kalau kita ahsaha tadi menghitung yang 99, baru masuk ke dalam hadis tadi. Tapi tidak menjadi hasar, tidak menjadi yang namanya pengkhususan bahwa nama Allah hanya 99. Karena di doa Nabi SAW ada yang katanya ada ketika doa yang namanya doa al-qurub, doa untuk menghilangkan apa? Kesedihan. Di antaranya apa? Aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak. Atau nama-namamu yang engkau simpan ya Allah di ilmu ghaibmu yang tidak engkau kasih tahu kepada siapapun. Karena itu nama-nama Allah ada lebih daripada 99. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak. Ini berapa ini? Masih lama? Hah? Oh, masih lama. Nanti Pak, sabar Pak. Kemudian selanjutnya. Eh, belum selesai nih. Tumma yusalli ala nabiyihi wa yakhtim bisalah walhamdu kadhalik. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lanjutannya tadi ya, lanjutannya kena. Kemudian bersalawat kepada nabinya, mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqtim bis-salati wal hamd kadzalik. Tadi buka ya, dibuka dengan yang namanya memuji dan menyembah Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, baru isi doanya. Baru apa? Isi doanya. Kemudian apa? Ditutup dengan itu pula. Ditutup dengan apa? Menyanjung Allah tabaraka wa taala, memuji Allah, kemudian ditutupnya dengan salawat kepada Rasulullah. Jadi di awalnya dan juga di ujungnya. Di awalnya dan juga di ujungnya. Dan lebih baik lagi, lebih bagus lagi ketika ditambah dengan yang namanya meminta ampun dan bertaubat kepada Allah sebelum dia masuk ke dalam doa intinya. Jadi menyanjung Allah tabaraka wa taala, memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW, kemudian apa? Beristighfar dan bertaubat dari dosa-dosa. Beristighfar dan bertobat dari dosa-dosa. Baru masuk ke doa intinya yang kita mau. Baru setelahnya ditutup kali kayak seperti itu juga. Menyanjung Allah Azza wa Jalla, kemudian apa? Bersalawat kepada Rasulullah, kemudian tutup dengan taubat dan istighfar. Itu lebih bagus kata para ulama. Oleh karena itu, sayyidul istighfar, ya, kawan lihat. Sayyidul istighfar, di dalamnya antum lihat. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Lihat, itu kan pujian semua itu. Menunjukkan bahwa kita izharul faqr, benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah sangat-sangat fakir di mata Allah. Dan engkau, ya Allah, ya Rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali engkau. Khalaq tadi engkau menciptakan diriku. Hanya engkau yang menciptakan diriku, ya Allah. Bukan orang lain. Bukan zat lain. Wa ana abduk. Dan aku adalah hambamu, budakmu. Wa ana ala ahdika wa ahdika matata'atu. Dan aku akan selalu memenuhi janjiku sebisa semampu yang bisa aku penuhi. Kemudian apa? Astaghfiruka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa hadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari apa? A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari yang namanya keburukan-burukan yang engkau ciptakan. Nah, di sini intinya kata Ibnu Qayyim. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Apa artinya? Dia ini mengakui, kan? Abu bulaka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui semua nikmatin darimu. Abu bulaka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui semua nikmatin darimu, di mana aku punya itu semua darimu. Wa abu bi dzambi. Dan aku mengakui dosa-dosaku, lihat ya. Aku mengakui dosa. Wa abu bi dzambi faghfir li, maka ampunilah aku. Alim Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, seseorang yang beribadah kepada Allah, yang ubudiyahnya tambah besar, maka dhullun tam wa hubbun tam. Atau dhullun kamil wa hubbun tam. Dia pasti akan menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan serendah-rendah mungkin. Dengan semaksimal-maksimal mungkin. Wa hubbun tam. Kemudian dia akan mencintai Allah dengan sesempurna-sempurna mungkin. Ini diantara kandungan dari apa? Kandungan rahasia dari yang namanya sayyidul istighfar, ya kan? Dia mengakui bahwa yang namanya nikmat ini enggak mungkin ana dapatkan kecuali darimu, ya Allah. Dia mengakui yang namanya dosa-dosanya. Semua dia akui, Masya Allah. Baru dia minta, faghfirli. Orang yang ubudiyah, ya kan? Penghambaan seorang hamba kepada Allah, ubudiyahnya jujur kepada Allah, maka dia harus memenuhi dua ini nih ketika dia beribadah kepada Allah. Ibadah apapun. Zullun tam wa hubbun tam. Atau zullun kamil wa hubbun tam. Merendahkan dirinya dengan sesempurna-sempurna mungkin. Kemudian mencintai Allah dengan sesempurna-sempurna mungkin. Oleh karena itu kenapa rahasia ketika seseorang sujud. Kenapa aqrabu ma yakunul abd. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah. Kenapa ketika sujud, ya kan? Lihat yang tadi, zullun tam, hubbun tam. Merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, dan juga mencintai Allah. Adakah perbuatan yang lebih rendah daripada sujud? Ketika pala ini sejajar dengan apa? Dengan kaki kita, bahkan lebih rendah kalau ininya sejajar dengan kaki kita rendahkan. Adakah yang lebih rendah perbuatan tersebut dari yang namanya apa? Dari namanya sujud. Lihat, zullun tam. Ketika seseorang semakin menghinakan dirinya, semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Enggak boleh seseorang merendahkan diri di hadapan makhluk. Merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka akan semakin sempurna ubudiyah. Maka akan semakin sempurna ubudiyah. Oleh karena itu rahasia kenapa ketika seseorang sujud, maka sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah. Karena pada saat itu adalah kondisi pada saat seseorang benar-benar menghinakan dirinya dengan sehinah-hinahnya, Masya Allah. Oleh karena itu enggak boleh seseorang ruku dan sujud kepada apa? Kepada makhluk, kepada Rasulullah SAW, apa? Kalau seandainya boleh seseorang ruku dan sujud kepada makhluk, maka aku akan suruh istri sujud dan ruku kepada suaminya. Menunjukkan tidak boleh ruku dan sujud kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu yang belajar bela diri. Ada yang belajar bela diri sini? Belajar bela diri yang tertawa biasa ngapain? Gitu kan? Itu diantara bentuk rukuk kata para ulama, ya kan? Diantara bentuk apa? Diantara bentuk penghormatan yang ta'zim, mengagungkan yang tak boleh kecuali kepada Allah. Ya, orang-orang Jepang ketika ketemu apa? Gitu, menundukkan kepala. Itu tak boleh sama sekali. Karena kita hanya boleh menundukkan kepala kita, merendahkan diri kita hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya kepala ini sampai di bawah, enggak boleh, Masya Allah. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita masukkan ranah ini di dalam ranah doa, dhillun tam, hubbun tam. Ketika kita doa benar-benar kita butuh benar-benar akan Allah, kemudian kita doa benar-benar meninggikan Allah, menghinakan diri kita, kemudian mencintai Allah dengan cinta yang sangat luar biasa, maka insyaallah taala doa kita akan diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah doa kita akan diijabah oleh Allah. Selanjutnya, adab selanjutnya dari adab berdoa adalah an yatiba mat'amahu. Hendaklah memperbagus makannya. Maksudnya apa? Mencari yang halal. Ini Masya Allah, ikhwan. Subhanallah. Ini kita lihat ke musibah sekarang, ikhwan. Musibah kaum muslimin sekarang. Padahal kaum muslimin ini mayoritas atau minoritas di Indonesia? Mayoritas, minoritas? Mayoritas. Kenapa kok label MUI itu yang keluar? Itu yang halal. Kenapa bukan sebaliknya? Haram. Kita minoritas, mayoritas? Mayoritas. Kalau mayoritas, berarti harus mengikuti yang namanya hukum yang mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Kenapa kok hukumnya malah ikutin yang namanya hukum minoritas, halal yang ditulis? Kenapa gak ditulis haram? Sehingga kita ketika ngeliat, oh ini haram, gak boleh orang muslim. Kenapa kok tulisnya malah halal? Padahal kita mayoritas, minoritas. Subhanallah. Untuk halal saja, produk halal saja, banyak orang, banyak yang tidak mencantumkan. Apalagi suruh begitu, suruh label haram, gak bakal laku ya, Masya Allah. Benar ya kan? Karena kaum muslim, Masya Allah juga tentang masalah halal dan haram masih ketat, Masya Allah, tentang masalah ini. Tapi kalau sesuatu masakan atau suatu restoran dan sebagainya, gak ada label halalnya, nah itu biasanya ada tanda tanya, Masya Allah. Tanda tanya, Masya Allah. Oleh karena itu, menyeramkan itu masalah seperti ini, ikhwan. Tidak terlalu ketat dalam masalah ini. Seharusnya seseorang ketika benar-benar ingin agar doanya diijabah sama Allah SWT, maka dia harus ketat dengan makanannya. Dia harus ketat dengan apa? Dengan makanannya. Apalagi ketika anak pulang ke daerah Abahana di Kalimantan Barat, Pontianak, mayoritas apa? Chinese, Cina mayoritas. Masya Allah, itu di pinggir jalan ada babi goreng, ada apa ini sebagainya, macam-macam. Waduh, ini anak keluar makan di luar terus seram terus, Masya Allah. Kalau ada label MUI-nya terus seram, Masya Allah. Karena takut deh, ikhwan. Karena asal dari makanan haram, walaupun kita nggak tahu, kata para ulama bisa berefek pada diri kita. Bisa ada asalnya. Alhamdulillah. Walaupun kita tidak tahu, oleh karena itu kita harus selektif dari yang namanya makanan. An yatiba mat'amahu, kata para ulama. Hendaklah kalian benar-benar membaguskan makanan kalian. Ini melihat apakah makanan kalian halal atau haram, karena ini berpengaruh dari namanya kenikmatan dari ibadah. Nih, ikhwan. Berpengaruh banyak luar biasa. Makanan haram itu berpengaruhnya luar biasa banyak. Di antara yang terpenting apa? Kenikmatan dalam ibadah. Kalau kita tidak nikmat dalam ibadah, lihat seperti di antaranya apa kata para ulama? Lihat makanan ini kita yang sering makan, halal haram. Walaupun kita tahu ini halal nih. Misalnya kita husnuzan, ini halal Masya Allah nih. Tapi ternyata ada di dalamnya pakai yang namanya yang bagi dan sebagainya. Bisa sesuatu kan? Kita nggak tahu nih. Tapi ternyata kata para ulama bisa asarnya, bisa yang namanya efeknya bisa terkenal bagi diri kita sendiri. Alhamdulillah. Di antaranya ini doa seseorang sulit untuk diijabah. Kemudian yang kedua apa? Doanya akan sulit diijabah yang masuk ini. Doanya akan sulit diijabah. Yang pertama tadi asar di dalam yang namanya makanan yang haram akan membuat seseorang tidak merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla akan sulit untuk mengabulkan doanya. Ini asar yang paling luar biasa dua ini, ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayuhan nas, inna Allah tayyibun la yuqbala illa tayyiba. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tayyib, baik, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyuruh kepada orang-orang mukminin, orang yang beriman, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyuruh kepada orang yang diutus yaitu kepada para rasul. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul. Allah Azza wa Jalla berfirman, dalam surat Al-Mu'minun, wahai para nabi, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Lihat ikhwan, subhanallah. Kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Makanlah yang baik-baik, yakni yang halal, wa'amalu saliha. Kemudian beramal saliha. Kata para ulama, di antara tafsiran dari ayat ini adalah ketika seseorang malas untuk beramal saleh, malas dirinya untuk amal saleh ini malas, maka bisa jadi itu disebabkan karena yang namanya makanannya tidak selektif dari yang namanya mencari makanan. Karena bisa jadi itu disebabkan oleh makanan yang haram yang dimakan oleh dirinya. Karena Allah berfirman, "Kulu minat tayyibat wa'malu salihan." Seakan-akan Allah Azza wa Jalla mengatakan, makanlah yang halal, baru engkau akan mendapatkan yang namanya kenikmatan dalam beramal salih. Baru engkau akan giat dan bersemangat dalam beramal salih. Oleh karena itu, lihat diri kita, ikhwan. Apakah kita giat dalam beribadah kepada Allah, atau malas? Kalau malas, tanda-tanya besar, Masya Allah. Kata para ulama, diantaranya bisa jadi disebabkan karena seseorang memakan makanan yang haram. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum mashkurun lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang dirizkikan kepada kalian, kemudian bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang termasuk Allah ingin beribadah kepada-Nya. Tsumma dzakara rajul, kemudian menyebutkan kisah dan ini luar biasa ikhwan hadis. Apa itu? Seorang laki-laki yutilus safar, dalam perjalanan safar bepergian, asy'atha aghdab, kemudian rambutnya kusut, masai, kemudian apa? Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian menengadahkan tangannya ke langit. Faqala ya rab ya rab, kemudian berkata ya rab ya rab. Lihat ikhwan, dalam hadis ini ada sekitar 4 adab yang dilakukan orang ini, yang ketika orang lain melakukannya mungkin, maka insyaallah taala Allah akan ijabah doanya. Apa itu? Yang pertama, yutilus safar, yaitu ketika seseorang musafir maka doanya diijabah, da'watul musafir. Asy'atha aghdab, rambutnya kusut, berdebu, menunjukkan apa? Menunjukkan orang tersebut tidak compang-camping gitu, maksudnya orang yang kusut masai saking benar-benar sungguh-sungguhnya. Yang ketiga apa? Ada buka apa? Yutilus safar di sini kata Syekh Utsaimin dan juga Imam Nawawi, safarnya di sini safar taat, bukan safar mubah atau safar haram, tapi safar taat, safar ketaatan, haji, umrah, berdakwah dan lain sebagainya. Jadi safarnya di sini safar ketaatan, bukan cuma safar mubah atau safar yang haram. Kemudian yang kedua, rambutnya kusut berdebu. Yang ketiga apa? Yamuddu yadayhi ila sama, menengadahkan tangannya ke langit. Dan yang keempat adalah apa? Ya Rabb, ya Rabb. Dia bertawassul dengan nama-nama Allah. Empat adab yang dilakukan orang ini, tapi ternyata Allah Azza wa Jalla tidak mengabulkan doanya. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu li dzalik. Makanannya haram, minumannya haram, dia dibesarkan dari sesuatu yang haram. Mana mungkin Allah Azza wa Jalla akan menjaga doanya. Allahu Akbar. Padahal dirinya telah memenuhi adab, empat adab yang sangat luar biasa, ikhwan. Adab ketika musafir, bahkan musafirnya musafir yang taat. Kemudian keduanya rambutnya kusut berdebu. Kemudian ketiga mengangkat tangannya benar-benar ke langit. Karena ada hadis sahih tentang masalah itu. Di antara adabnya ketika seseorang berdoa mengangkat tangannya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya Rabb, menggunakan nama Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla tolak yang namanya doanya. Karena dirinya dimakan dari yang haram, minum dari yang haram, dan dibesarkan dari yang haram. Masuk Isya? Belum? Oleh karena itu, ikhwan fillah, azakumullah. Masuk? Oleh karena itu, ikhwan fillah, azakumullah. Lihat dari mana yang namanya makanan kita berasal, ikhwan. Seorang muslim harus selektif dari namanya makanan ini, karena kata para ulama itu asarnya, efeknya akan membuat seseorang yang ini diantara yang paling besarnya, akan membuat ketika seseorang berdoa kepada Allah maka Allah Azza wa Jalla tidak ijabah doanya. Dan juga yang kedua yang paling lebih parah lagi adalah tidak merasakan kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah. tidak merasakan yang namanya manisnya iman, nikmatnya iman ketika berdoa kepada Allah. Air mata yang sulit untuk menangis karena Allah Taala tidak punya yang namanya rasa takut khasyat Allah di dalam jiwanya, karena dirinya telah dipenuhi dengan apa? Dengan makanan yang haram. Alhamdulillah. Silakan azan dulu. Hendaklah kalau bisa doa ketika dia berdoa maka menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang ke-9, wa yarfa'u yadayhi, mengangkat tangannya tadi. Yang ke-10, wa la yatakallaf as-sajj' fi ad-du'a, dan jangan takalluf, jangan membebani dengan yang namanya sajak-sajak di dalam berdoa. Jadi bersajak kayak orang apa? Orang berpuisi dalam berdoa. Karena doa yang paling maksur yang pernah saya sebutkan, yang paling bagus, yang paling the best adalah doa yang diajarkan Allah di dalam kitabnya Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasul. Itu yang paling bagus insyaAllah. Karena sudah mencakup keseluruhan dan juga sempurna dan juga terhalangi dari tambahan. Kemudian, an yu'zim rabba fi rabbi, kemudian memperbesar yang namanya berharap kepada Allah. Memperbesar harapannya kepada Allah dalam dia berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqul yang tadi ulang." Kemudian di ujungnya ditambah, "Falyu'azzim rabba fa inna Allah la yata'azzamu shay'an ata." Falyu'azzim rabba, ini menjadi syair bahasa kita. Hendaklah kalian yu'azzim, benar-benar mengagungkan Allah, kemudian benar-benar berharap akan yang namanya doa tersebut. Jadi penuh apa? Penuh harap dari yang namanya doa tersebut. Kemudian yang selanjutnya, adabul batin, yaitu adab di dalam batinnya, dan ini yang paling terpenting ikhwan insyaallah. Apa itu? Al-khusyu'. Al-khusyu'. Khusyuk kepada Allah ketika dia berdoa kepada Allah. Jadi dihadirkan benar-benar hatinya di dalam berdoa kepada Allah. Benar-benar dihadirkan bahwa dia butuh dengan namanya Allah. Dia adalah seorang hamba yang fakir dan dhaif, seorang hamba yang lemah lagi yang namanya fakir miskin, sangat butuh dengan yang namanya Allah yang maha kaya dan juga maha segala-galanya. Khusyuk masyaallah. Yang selanjutnya bertaubat kepada Allah. Berapa kan? Bertaubat kepada Allah. Umar bin Khattab ketika terjadi kekeringan, dia meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa. Maka Abbas berdoa dan berdoa apa? Ya Allah, aku tahu di antara sebab ini karena dosa, tidak lain tidak bukan. Karena apa? Karena dosa. Ketika engkau menimpa kekeringan, menimpakan musibah kepada kami, tidak lain tidak bukan kecuali sebabnya karena satu, yaitu karena dosa seseorang. Apa karena dosa? Bisa jadi seseorang, bisa jadi kami semua, bisa jadi apa? Sekelompok. Kalau kita berarti seseorang. Kalau kaum semua itu berarti mungkin kebanyakan kaum tersebut masya Allah berbuat dosa yang terus masya Allah musir. Yang dosa tersebut dia lanjutkan na'udzubillah. Oleh karena itu kata Abbas bin Abdul Muttalib, aku tahu ini semua karena dosa kami ya Allah. Oleh karena itu kami minta ampun kepadamu, kami minta taubat kepadamu, sehingga Allah azza wa jalla berikan yang namanya hujan pada saat itu masya Allah. Yang keberapa itu? Yang ke-13, hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga orang lain. Hindari mendoakan keburukan baik diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Seseorang akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan yang namanya doa, kecuali doa tersebut apa? Tidak. Selama doa tersebut tidak mengandung yang namanya ism wala qati'atu rahim. Selama doa tersebut tidak mengandung dosa dan juga tidak mengandung yang namanya memutuskan tali silaturahim. Oleh karena itu jangan doa. Selanjutnya apa? Berapa? Mendoakan orang lain. Ad-du'a namanya ad-du'a bil dhahril ghaib. Doa bil dhahril ghaib. Dhahril ghaib itu apa artinya? Intinya mendoakan orang lain. Contoh, kasih contoh lebih paham. Kalau antum dagang punya toko di satu tempat, yang toko ini sama semua, misalnya berjajar 5. Sama semua dagangan. Anak mau tanya, berani enggak antum doakan saudara antum di sebelah antum supaya doakan agar doa apa dagangannya laku dulu? Hai, kan. Toko 5 nih. Pak, sama dagangannya semua. Berani enggak antum doakan saudara yang 4 antum ini supaya dagangannya laris? Atau ternyata doain antum sendiri? Memang di antara ada berdoa, mendoakan diri sendiri dulu. Tapi yang mau tanya, berani gak setelah antum mendoakan diri sendiri, antum doakan 4 pedagang ini? Yang dagangannya sama sama antum? Ad-du'a bidhahril ghaib namanya. Mendoakan orang lain, yang orang lain itu gak tahu, antum doakan. Maka malaikat akan mengatakan di sampingnya, wa lakabimithlih. Engkau juga akan mendapatkan seperti itu. Engkau juga akan mendapatkan seperti itu. Jadi kalau kita, jangan takut ikhwan masya Allah. Rezeki gak akan tertukar. Rezeki apa? Sudah Allah tetapkan, gak akan pernah tertukar. Masya Allah. Bahkan ketika kita mendoakan saudara kita, ternyata bisa berimbas yang sangat positif bagi diri kita. Malaikat akan mengatakan, wa lakabimithlih. Dan namanya doa malaikat adalah doa yang jangan, enggak pernah berbuat dosa masya Allah. Subhanallah. Bukan yang namanya terus apa? Kalau sekarang sama sekarang masya Allah. Kalau misalnya makanan, tahu sebelahnya ada kecoa lah, ada apa macam-macam sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Lihat dengan syariat Islam, masya Allah. Ketika yang namanya dagang saja, Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW mengaturnya dengan sangat luar biasa, sampai doa saja itu mendoakan saudaranya. Bagaimana subhanallah? Oleh karena itu benar Allah SWT mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini luar biasa ikhwan. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya Muslim sama seperti dia mencintai dirinya. Kalau antum enggak mau ditipu, jangan pernah nipu orang lain saudara antum. Kalau antum enggak mau dizalimi sama orang, jangan pernah menzalimi orang lain. Kalau antum tidak mau dicela, difitnah, dighibah, jangan pernah cela dan fitnah ghibah orang lain. Nah, di antara bentuk sempurnanya seseorang, imannya seseorang adalah ketika dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bayangkan ikhwan. Luar biasa Masya Allah di sini. Hadis yang mudah dibaca tapi luar biasa sulit untuk dipraktekkan. Kalau kita misalnya i'tikaf deh, kita ambil i'tikaf. Untuk pernah i'tikaf? Ketika bulan Ramadan, 10 Ramadan, 10 Ramadan. Ketika panitia membagikan makanan, mau tanya nih. Mana yang lebih dahulu? Ya silakan untuk dulu insyaallah. Ada yang kita? Atau kayak orang berantem tuh, aduh bawa otak kehabisan tak pernah. Subhanallah. Mana isar ya kan? Mana isar? Mana mendahulukan saudaranya? Kalau kita salah kebalik. Ketika di depan ada kosong, silakan lagi sholat berjamaah. Ini salah nih. Tidak ada isar di dalam ibadah. Tidak ada. Kata para ulama, Pak. Tidak ada isar mendahulukan orang lain di dalam ibadah. Tidak ada. Maju kosong, soft pertama. Ya silakan maju, Pak. Nunggu. Tidak ada itu. Cepat-cepatan. Ini namanya fastabiqul khairat. Tapi kalau dalam perkara muamalah, ya tadi itu. Mendoakan orang lain di dalam ketika doanya, ketika orang lain tidak tahu, kita doakan kebaikan. Mendahulukan orang lain dalam perkara muamalah, perkara dunia. Atau sebaliknya, ketika kita perkara dunia, main sikut-sikutan, main senggol-senggolan. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan iman kita masih dipertanyakan, ikhwan. Apakah sempurna iman kita atau tidak? Lebih mencintai saudaranya, sama mencintai dirinya sendiri. Kalau saudara yang berbuat salah, dia jadikan seperti dirinya berbuat salah. Kalau dirinya berbuat salah, pasti dirinya ingin diberikan uzur sama saudaranya. Oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begini. Tapi ketika temannya saudaranya berbuat salah muslim, enggak mau dia memberikan uzur kepada orang lain. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Al-mu'min yatlubul ma'adir wal-munafiku yatlubul zillat. Seorang mu'min adalah seorang yang mencari uzur bagi saudaranya. Seorang munafik adalah seorang yang mencari yang namanya zillat. Selalu mencari yang namanya kesalahan orang lain. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, doakan apa? Doakan dia doa di zahir ghaib. Doakan saudara kita ketika saudara kita tidak tahu didoakan kebaikan sama kita. Kalau kita ingin mendapat hidayah, terus langgu di atas sunnah, jangan lupa untuk mendoakan apa? Mendoakan saudara kita agar langgu juga di atas sunnah. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, jangan lupa setelah kita doa kepada diri sendiri, kita doakan juga orang lain, saudara-saudara kita, teman-teman kita, agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan selanjutnya, Allah Ta'ala, A'lam Bazaar, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Sedikit mudah bisa diterna dan ini mungkin kecepatan bagaimana. Dan insya Allah Ta'ala, tadi ada yang bertanya Bapak ya, Pak, sebelum saya tutup, tentang masalah apa? Mustafa, Pak. Ada nama-nama seluruhnya terus. Nomor? Ada kata-kata Mustafa di situ? Mustafa itu maksudnya biasanya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa biasanya disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Allah. Barakallahu fiik, insyaallah takul khair. Akramakumullah. Lebih dari 100 para di ratusan la ahfaha illallah. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Karena memang dalam hadis yang dibaca doa al-qunut, doa yang diabad untuk ketika seseorang ditimpa dengan gundah, kekelisahan, kesedihan, di antaranya ada kata-kata itu, awis ka'far tabihi bi'ilmin ghaibi 'indak. Atau nama-namamu yang engkau simpan, engkau rahasiakan di ilmu ghaibmu. Jadi tidak ada yang diberi tahu kecuali Allah azza wa jalla. La ya'lamu illa Allah. Allah taala alam sab. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi diri Anda dan bagi antum sekalian. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan kemudahan bagi kita untuk diijabah doa-doanya, sehingga Allah azza wa jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ujungnya ke situ, insyaallah ujungnya, insyaallah. Mustafa itu maksudnya sebenarnya Muhammad SAW. Masya Allah. Atlet ini nggak pernah diajarkan sama Rasulullah intinya, mas. Bapak nanya rame nanti, masya Allah. Aslinya sebenarnya itu tidak pernah diajarkan sama Rasulullah mana. Jadi itu dong, insya Allah. Allah. Apa dia? Kalau doanya bersama-sama, nah itu yang tidak pernah dicontohkan sama Rasulullah. Berdoa bersama ya. Tapi kalau seseorang berdoa, misalnya anak berdoa, kemudian antum aminkan, itu dibolehkan. Di antaranya, hadis tentang masalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika ada tiga orang sahabat, yang antara salah satunya Abu Hurairah, kemudian seseorang bilang gitu, antum berdoa, kita aminkan. Jadi mereka berdoa, diaminkan dengan macam-macam. Sampai ke Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah berdoa, Rasulullah SAW lewat. Ketika Rasulullah SAW lewat, ngapain mungkin Rasulullah SAW melihat terus mengaminkan juga. Maka dipanjangkan doanya sama Abu Hurairah. Karena dia tahu Rasulullah SAW mengaminkan nih. Di antaranya doanya apa? Allahumma inni as'aluka uluman la tunsa. Ya Allah, berikanlah kepada ilmu yang tidak akan pernah lupa. Makanya di antaranya, hafalan Abu Hurairah sangat kuat, gak pernah lupa sama sekali. Di antaranya doa itu, doa Abu Hurairah yang diaminkan sama Rasulullah. Kemudian ada juga hadis lain yang ketika Rasulullah SAW apa? Menginginkan selendang ini kemudian berdoa di situ. Syahid dari bahasa kita apa? Jangan dijadikan rutinitas ketika seseorang ingin berdoa kemudian diaminkan. Itu yang penting, jangan dijadikan apa? Rutinitas. Yang kedua, ketika seseorang berdoa sendiri-sendiri itu lebih baik. Karena hajat setiap orang itu kan berbeda-beda. Ada yang belum nikah, pengen nikah cepat-cepat. Ada yang udah nikah, pengen dua kali atau gimana. Macam-macam, Masya Allah. Oleh karena itu lebih baik. Dengar, itu diantara doanya. Dengar. Kalau diaminkan, dengar. Akhirnya doanya keburukan. Maksudnya ketika seseorang berdoa sendiri di situ, maka jangan terlalu apa? Kencang, dan juga jangan terlalu hina. Allah SWT. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.